batinmu tersiksa, rupanya hatimu bukanlah milikku. Hapuskanlah air matamu, perkawinan ini bukan kehendakmu. Untuk apa tubuh yang indah tanpa kemesraan bagaikan boneka? Apa arti perkawinanku kalau di hatimu orang lain? Lebih baik kita berpisah daripada harus menderita. Hapuskanlah air matamu, perkawinan ini bukan kehendakmu. Untuk apa tubuh yang indah tanpa kemesraan bagaikan boneka? Apa arti perkawinanku kalau di hatimu orang lain? Lebih baik kita berpisah daripada harus menderita. Haruskah aku menerimamu sedangkan dirimu tak mencintaiku? Aku merasakan di malam pertama kau begitu dingin, seakan tak punya cinta. Aku pun merasa batinmu tersiksa, rupanya hatimu bukanlah milikku. Hapuskanlah air matamu, perkawinan ini bukan kehendak.